Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita manfaatkan beberapa waktu sebelum berbuka pada kesempatan hari ini untuk membaca satu dari kumpulan fawaid yang ditulis dan disusun oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang kemudian kumpulan itu beliau beri judul Al-Fawaid. Untuk cetakan yang saya pegang ada pada halaman 126 dan yang selanjutnya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. Ibn Al-Qayyim menjelaskan bahwa cinta seorang hamba kepada kehidupan akhirat belumlah sempurna kecuali jika telah dilandaskan dengan sikap zuhud terhadap dunia. Sikap zuhud terhadap dunia itu juga tidak akan sempurna kecuali setelah memiliki dua cara pandang yang sangat mendasar sekali. Itu kalimat pembuka dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Cinta akhirat tidak akan sempurna sebelum dilandaskan dengan sikap zuhud terhadap dunia. Sikap zuhud terhadap dunia tidak akan mungkin terwujud kecuali seorang hamba sudah mempunyai dua pola pikir yang itu sudah mendasar dan sangat prinsip sekali. Pembahasan yang seperti ini, ikhwati fillah rahimakumullah, perlu untuk terus disampaikan dan diulang-ulang. Karena inilah inti dari dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengejar akhirat, kemudian meyakini bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara tempat singgah. Kata beliau selanjutnya, an-nazarul awwal. Jadi pola pikir yang pertama ya, untuk membantu kita mewujudkan sikap zuhud terhadap dunia. An-nazaru fid dunya wa sur'ati zawaliha wa fana'iha wa mihlaliha wa naqsiha wa khissatiha wa alamil muzahamati 'alayha wal hirsi 'alayha wa ma fi dhalika min al-ghasas wal naghas wal ankad wa akhiru dhalika az-zawalu wal inqita'u ma'a ma ya'kubu minal hasrati wal asaf. Jadi pola pikir pertama yang harus dibentuk, diupayakan adalah mampu melihat hakikat dunia yang begitu cepat hilang, hancur. Kehidupan dunia yang jika diperhatikan dari seluruh sisi pasti ada kekurangannya. Kehidupan dunia yang penuh dengan berbagai macam yang rendah dan hina. Kehidupan dunia yang sangat menyakitkan karena banyak diperebutkan oleh orang. Tamak, ambisi memenuhi kehidupan dunia. Itu pun dipenuhi dengan sekian banyak kesulitan, kerumitan, kesusahan. Akhirnya hilang, habis. Yang disusul dengan penyesalan dan juga kekecewaan. Maka disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, fatalibuha la yanfakku min hammin qabla husuliha wa hammin fi halil dhafari biha wa ghammin wa huznin ba'da fawatiha fahadha ahadun nadharain. Maka seseorang yang orientasinya dunia, maka tidak akan pernah lepas dari kesusahan dan kesedihan sebelum mendapatkannya dan ketika telah memperolehnya dan saat itu semua hilang. Nah, kata beliau rahimahullah, fahadha ahadun nadharain. Ini salah satu dari dua pola pikir yang harus dibentuk untuk membantu dalam mewujudkan sikap zuhud terhadap dunia. Untuk memahamkan yang seperti ini, jangankan pada orang lain, pada diri kita sendiri, itu tidak mudah memahamkan. Sekalipun sudah paham, untuk terus membuat diri kita selalu sadar tentang hal ini juga bukan satu hal yang mudah. Artinya ingat terus ya. Ingat selalu bahwa ya kehidupan dunia memang seperti itu isinya. Persis seperti yang digambarkan secara singkat, dan itu memang sebuah kesimpulan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Jadi ketika ada satu bentuk keduniaan, orang akan berebut untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkannya saja itu harus susah payah, sulit, capek, lelah. Setelah dapat ini, tadi kan prosesnya capek, lelah, susah. Setelah dapat, hilang, berakhir, hancur. Kemudian setelah itu apa? Ya menyesal, kecewa, dan seterusnya. Itu kalau kita lihat siklus kehidupan dunia kita, bukankah seperti itu? Ya. Tapi sekali lagi, untuk menyadarkan hal yang seperti ini pada diri kita sendiri, bukan satu hal yang mudah. Bukan satu hal yang mudah. Maka di dalam Al-Quranil Karim ada sekian banyak ayat-ayat yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kisah umat-umat sebelum kita. Dari sekian banyak umat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, umat sebelum kita, banyak yang masih tersisa. tanda-tanda, bekas, dan sisa peninggalan mereka. Supaya kita yang sekarang ini bisa menyaksikan secara langsung ini. Mereka yang lebih kuat, lebih mampu, ternyata juga berakhir dengan kehancuran dan kebinasaan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian kata beliau, an-nadharu tsani, pola pikir kedua yang harus dibentuk. Artinya kita harus betul-betul sadar kehidupan dunia itu memang begini. Ambil sebagai contoh konflik. Ini contoh kecil dari sekian banyak sisi-sisi keduniaan yang dalam keseharian kita jalani. Konflik. Apa pernah hidup kita bebas dari konflik? Tidak ada cerita hidup itu bebas dari konflik. Nah, mulai dari konflik antara suami dan istri. Hal yang paling kecil dari sepele. Selalu ada. Kalau tidak antara suami dan istri, ya kita dengan anak-anak. Kalau bukan dengan anak-anak, pasti dengan orang lain, dengan tetangga, teman, teman kerja. Tapi pernahkah kita melewati satu hari saja tanpa konflik? Jawabannya tidak pernah. Tidak pernah. Sekalipun hari ini tidak ada konflik, tapi bukankah kita masih menyisakan konflik yang sebelum-sebelumnya dan sampai sekarang belum selesai? Itu dunia. Nah, artinya untuk mewujudkan sikap zuhud di dunia harus diingat selalu yang seperti itu. Harus diingat selalu yang seperti itu. Kemudian baru kita berpindah ke pola pikir yang kedua, an-nadharu tsani. Nah, kita mampu membandingkan ini kehidupan dunia, kalau kehidupan akhirat bagaimana? Kalau contoh yang kita ambil tadi konflik, maka kita ingat di akhirat, di surga yang saya maksud, tidak ada sedikit pun konflik di sana. Tidak ada sedikit pun konflik di sana. Semua satu hati, satu jiwa. Ala apa namanya? Abqa qalbi rajulin wahid. Di semua hati itu pada tingkatan takwa yang tertinggi, sama. Kata beliau rahimahullah yang selanjutnya, an-nadharu tsani, pola pikir yang kedua adalah an-nadharu fil akhirati wa ikbaliha wa maji'iha wa la budda wa dawamiha wa baqaiha wa syarafi ma fiha minal khairati wal masarrati wal tafawut alladhi bainahu wa bainama hahuna fahiya kama qala subhanah wal akhiratu khairun wa abqa. Setelah berhasil dan sukses insyaallah kita membentuk pola pikir yang pertama tadi, memiliki kemampuan untuk menilai hakikat dunia, selanjutnya adalah memahami tentang hakikat kehidupan akhirat yang pasti datang, tidak mungkin tidak, sesuatu yang sudah ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas kehidupan akhirat itu pun kita ingat sifatnya kekal, abadi. Juga kita berusaha untuk mengingat bahwa di kehidupan akhirat, yaitu di surga, penuh dengan berbagai macam kebaikan dan kesenangan. Dan itu sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam kehidupan dunia di sini. Maka ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ikhwati billah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik serta membimbing para sahabatnya waktu itu tentang hal ini dan sangat tertanam dengan kuat. Maka prinsip hidup para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wal akhiratu khairun wa abqa. Bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka dalam hal apapun para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendahulukan ridha Allah dan selalu melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun risikonya. Karena bagi mereka, bagi para sahabat, yang terpenting kehidupan akhirat. Yang terpenting kehidupan akhirat. Mulai kita telisik dari awal-awal Islam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Di awal Islam, ketika jumlah mereka yang menyambut seruan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dapat dihitung dengan jari. Bukankah mereka dihadapkan di antara dua pilihan? Yang pertama al-akhirah, kehidupan akhirat, yang itu terus disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan kalimat la ilaha illallah dengan semua konsekuensinya, pasti kalian akan sukses dan bahagia. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan sahabat-sahabatnya yang jumlahnya sangat sedikit? Nah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Itu terus diingatkan. Akhirat. Oleh Nabi Muhammad SAW. Terus diingatkan, terus diingatkan. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua. Ya, konflik keluarga. Bermusuhan dengan masyarakat. Kaumnya. Melawan arus. Berhadapan dengan mayoritas. Dibenci, dimusuhi, dijauhi. Dan itu bukan satu hal yang mudah untuk kita jalani. Nah, kita yang hidup di zaman ini, insya Allah berusaha untuk mencoba merasakan betapa sulitnya yang dialami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dalam lingkungan seperti ini, mudah. Kenapa? Karena secara umum mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh serta mewujudkan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi coba ketika masing-masing kita pulang ke kampung sendiri, hidup di tengah keluarga yang visi misinya berbeda, tetangga kanan kiri muka belakang, masyarakat, jamaah di masjid tempat kita sholat, susah kan? Jadi omongan orang, dibicarakan di belakang, yang muncul pun nada-nada negatif, tidak baik. Berapa lama kita kuat hidup seperti itu? Bukankah yang demikian akhirnya apa namanya membangkitkan kerinduan untuk segera pulang ajalah ke Mbadian, kembali ke pondok lagi. Kenapa? Kalau di kampung susahnya luar biasa, berat. Yang kita alami sekarang itu masih bicara, masih ucapan. Persentase fisik kecil. Ahlus sunnah, salafiyin termasuk kita. Nah, bukankah apa namanya persentase yang mengalami kekerasan fisik itu kecil ya? Ya tidak sedih. Ada di kalangan Ahlus sunnah salafiyin yang hidup di masyarakat kemudian rumahnya dilempari, dipukul, diusir, ada, tapi persentasenya kecil. Mayoritasnya masih berupa ucapan, omongan. Kan dicaci maki lah, diancam. Itu pun sudah kita rasakan berat. Bayangkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu yang jumlahnya cuma sedikit, belasan awal-awal Islam. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Mereka dimusuhi oleh seluruh bangsa Quraisy waktu itu. Dan bukan cuma ucapan. Sampai pada tingkatan fisik. Dan bukankah Nabi alaihi salatu wasalam dan keluarganya pernah diboikot di lembah yang sempit? Ikan syirik. Sempit. Tidak boleh diajak bicara, tidak boleh disalamin, tidak boleh menjawab salamnya, tidak boleh jual beli dengan mereka. Betul-betul diboikot dan diblokade. Tetapi Nabi Muhammad SAW tegas mengajarkan kepada para sahabatnya, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian ketika Nabi SAW mengajak sahabat-sahabatnya, yang semula diizinkan kemudian dalam bentuk perintah, berhijrah ke Madinah. Bukankah para sahabat dihadapkan dengan dua pilihan? Yang pertama akhirat, tunduk dan patuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperoleh janji-janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Atau pilihan yang kedua, kampung halaman, rumah, tanah, pekerjaan, keluarga. Tapi wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirnya mereka tinggalkan kampung halamannya, tanah, rumah, pekerjaan. Yang dibawa berhijrah hanya pakaian di badan, pedang, dan beberapa perlengkapan serta sedikit harta. Karena mereka berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, bukan kemudian dilepaskan begitu saja oleh kaum musyrikin. Dihalang-halangi. Bahkan mereka berusaha menangkap setiap sahabat yang ingin berhijrah. Nah, untuk memudahkan hijrah, hanya sedikit yang bisa mereka bawa. Menuju sebuah tempat. Nah, di sana tidak ada sanak kadang. Tidak ada rumah tempat menginap. Tidak punya tanah. Tetapi, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Terus begitu, sampai fase berjihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan dengan dua pilihan, akhirat atau nyawa, keluarga, harta, dan seterusnya. Tapi mereka tetap memilih mati fi sabilillah. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, ketika datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau misalkan saya maju, mukbil ghairu mudbir, saya maju dalam perang kali ini, perang Uhud, dan tidak mundur, aina ana? Saya di mana? Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, fil jannah, di surga, akhirat kan ini. Nah, akhirnya beliau radhiyallahu anhu maju, sebelum maju sempat mengeluarkan beberapa butir kurma makan, tapi kemudian sadar, kalau harus menunggu sampai makan, menghabiskan kurma. Kata beliau radhiyallahu anhu, innaha lahayatun tawilah. Dunia ini terlalu lama. Hidup ini masih panjang kalau gitu. Kalau untuk mati harus nunggu. Beliau maju sampai meninggal dunia. Gugur fi sabilillah. Dan cerita yang seperti itu tidak sedikit. Para sahabat yang kemudian gugur fi sabilillah. Karena apa? Mengingat al-akhirat, mengingat surga. Nah, terus demikian. Wal akhiratu khairun wa abqa. Cara pandang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang seperti itu, sudah orientasinya pokoknya surga, akhirat, surga, akhirat, surga, akhirat. Sehingga dunia betul-betul terasa kecil, tidak berarti apa-apa. Harta benda, setelah para sahabat memperoleh kedudukan yang baik di kota Madinah, aman, tentram, melaksanakan ibadah. Yang kaum Ansar sukses di dalam bertani, berkebun dan berladang. Kaum Muhajirin sukses jual beli dan berdagang. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum dikatakan mendapatkan kebaikan dalam arti yang sesungguhnya sampai pada tingkatan siap memberi harta terbaik yang engkau punya. Kan itu. Mereka berpikir ini barang disukai, dicintai. Ya. Harganya mahal, nilainya tinggi. Tetapi akhirat, wal akhiratu khairun wa abqa. Dilepas fi sabilillah. Harta terbaik milik mereka lah yang kemudian diinfakkan fi sabilillah. Kebun, kurma, sembako dalam jumlah yang banyak, kendaraan, mereka infakkan semua fi sabilillah. Kenapa? Wal akhiratu khairun wa amqa. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, termasuk yang dikenal melaksanakan prinsip ini, wal akhiratu khairun wa amqa. Setiap sesuatu yang beliau miliki dan beliau sangat mencintai serta menyayangi benda itu, langsung diinfakkan fi sabilillah. Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Paling tidak kita sudah mengerti dan memahami, ya mudah-mudahan suatu saat nanti kita sampai pada tingkatan seperti itu. Suatu saat perlu pembelajaran terus. Sangat membutuhkan semangat thalabul ilmi untuk memupuk tekad tinggi seperti sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kalau ada sesuatu barang kok disenangi, justru itu yang diinfakkan fi sabilillah. Justru itu yang diinfakkan fi sabilillah. Bukan memberi yang bekas, yang sisa, yang udah enggak dipakai lagi, atau berpikir wah timbangane ngebak-ngebak inggon. Ya. Timbangane ini enggak semua orang Jawa sih ya. Maksudnya daripada menuin ruang, ya kan. Atau misalkan buka gudang, wah itu sudah gembos, itu sudah karatan, baru wis kasih. Begitu. Atau misalkan makan di rumah kira-kira enggak habis, baru berpikir mau dikasihkan siapa ya. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tidak demikian. Ini satu contoh dari sekian banyak sahabat. Pokoknya kalau itu yang disukai langsung fi sabilillah. Fi sabilillah pokoknya lillah radhiyallahu anhuma. Nah, budak-budak milik beliau, beliau kan punya banyak budak. Budak-budak milik beliau itu ngerti benar prinsipnya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Budak ya, statusnya budak. Jadi tidak sedikit dari mereka terus selesai berkhidmat sebagai budak. Malamnya ibadah. Malamnya ibadah. Sepanjang malam ibadah terus. Biar disenengin sama Abdullah bin Umar. Udah paham maksudnya ya? Biar disenengin sama Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah bin Umar sudah senang, fisabilillah, bebas kamu. Kemudian, sebagian ashabu, teman-temannya, menyampaikan kepada Ibnu Umar, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, kamu ditipu sama budak-budakmu itu. Mereka itu cuma pura-pura rajin aja supaya kamu terlanjur senang sama mereka. Sementara kamu kalau sudah menyenangi sesuatu pasti kamu serahkan, kamu berikan fi sabilillah. Kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, yang berusaha menipu kami untuk mendapatkan riba dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan membalasnya. Artinya yang jelas dia baik di depan saya, bagus, saya senang, saya bebaskan fi sabilillah. Pernah suatu saat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma meminta Nafi', salah satu pelayan beliau radhiyallahu anhuma, untuk membeli ikan supaya dipanggang karena sedang ingin makan ikan. Sedang ingin makan ikan. Jadi selera hari itu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala ingin makan ikan. Ikan dibeli, dipanggang, siap untuk dihidangkan, ada yang ketuk pintu. Ternyata fa'idha sa'ilun bilbab. Ada seorang pengemis datang di depan rumah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Kata Ibnu Umar, serahkan ikan ini untuk si pengemis itu. Diserahkan oleh Nafi' kepada si pengemis itu. Kata Nafi', sedikit pun Abdullah bin Umar tidak mencicip ikan tersebut. Wangel kalau gitu. Paling enggak ngerti ya, paling enggak paham lah. Ya mungkin saja ada di antara kita Allah berikan hidayah ya. Terus punya sikap seperti itu, dan saya yakin tetap ada lah di antara kita sekarang ini yang sudah mencapai tingkatan seperti itu. Artinya lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, sing disenengi itu yang diserahkan fi sabilillah. kalau buka dompet bukan yang paling kecil, bukan pecahan 100 ribu, pecahan 50 ribu, pecahan 20 ribu, pecahan 10 ribu, 2 ribu, 2 ribu isin lah, masuk 2 ewu, 1 ewu kakean. Seket, butuhku anu, 10 ewu wis bangun, 10 ribu udah bangun. Pernah Ibnu Umar sakit. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu sakit. Ketika sakit ingin makan anggur. Nafi', pelayan beliau yang kemudian diminta untuk beli anggur. Fashtaraitu unqudan bidirham. Kemudian saya beli satu tangkai itu. Sak renteng anggur ini seharga 1 dirham. Kan banyak buahnya. Dibawa kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Sampai di depan beliau ada lagi pengemis datang dalam kesempatan yang lain. Kata Ibnu Umar, serahkan untuk dia. Nafi' mengatakan, ya cicip dulu satu. Enggak. Serahkan. Cicip dulu satu. Enggak. Kasihkan. Kan. Kalau ikan tadi kan dicicip ketahuan kan. Dicuil kan ketahuan. Kalau anggur diambil satu kira-kira lihat ketahuan enggak? Ya enggak ketahuan lah insyaallah. Itu sahabat Abdullah bin Umar dipaksa oleh Nafi, cicip, zuk, cicip, enggak, la, serahkan buat dia. Itu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipikir apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Kan itu. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah itu termasuk ahrar min khuddami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan sederet nama sahabat yang pernah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat kepada Nabi. Karena yang berkhidmat kepada Nabi ternyata ada dari kalangan ahrar. Ahrar itu orang-orang bebas merdeka, bukan budak, bukan mantan budak. Tapi orang merdeka ingin melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Anas bin Malik, ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali radhiyallahu anhu. Ada namanya Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Itu selalu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang kemanapun Nabi alaihi salatu wasallam pergi diikuti. Bahkan Rabi'ah Al-Aslami termasuk min ahli suffah. Termasuk ahli suffah. Mereka yang hijrah ke Madinah enggak punya keluarga, enggak punya tanah, akhirnya oleh Nabi alaihi salatu wasallam diminta untuk tinggal menetap di teras masjid. Min ahli suffah. Kalau malam Rabi'ah Al-Aslami berjaga di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itu. Nunggu. Kalau beliau memerlukan air wudu atau keperluan yang lain, beliau siap untuk melayani. Hingga suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membalas khidmat dan pelayanan yang telah diberikan oleh Rabi'ah Al-Aslami. Karena Nabi alaihi salatu wasallam akramun nas, orang yang paling mulia. Di antara bentuk kemuliaan seorang itu adalah membalas kebaikan dengan kebaikan. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengajarkan seperti itu, man suni'a ilaihi ma'rufun fakafi'uh. Siapa yang berbuat baik, maka balaslah, imbangi kebaikan yang dia lakukan. Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan secara ringkas, kata Rabi'ah Al-Aslami, kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi. Saya pernah suatu malam itu seperti biasa yang beliau lakukan, berjaga di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyiapkan air wudu dan sebagian keperluan Nabi lainnya. Pada saat itu Nabi alaihi salatu wasallam menawarkan kepada Rabi'ah Al-Aslami, sal tu'tah, dalam lafaz yang lain, salni fa'u'tiyah. Ingin membalas kebaikan. Kata Nabi, kamu pengen apa? Sampaikan. Saya berusaha untuk memenuhinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan tawaran, mau minta apa kamu? Silakan. Ini yang menawarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan seperti itu orang pasti berpikir keinginan yang tertinggi, keinginan yang paling diidam-idamkan apa. kalau kita atau sebagian kita saat ini keinginan tertinggi apa ya, beda-beda. Ada yang pengen apa, punya anak, ada yang pengen anaknya soleh dan soleha, ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen punya pekerjaan, ada yang pengen apa namanya, hutangnya lunas, ada yang pengen sembuh dari sakit, ada yang pengen orang tuanya dapat hidayah, macam-macam ya keinginan itu. Tetapi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, keinginan tertinggi mereka apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat keinginan mereka itu. Dalam riwayat At-Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dalam teks yang lebih lengkap, Rabi'ah Al-Aslami mengatakan, anziri ya Rasulullah. Artinya, beri saya waktu berpikir wahai Rasulullah. Ini kesempatan ini ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta apa kok dipikir terus. Kata Rabi'ah, fa'araftu anna ad-dunya faniyatun munqati'ah. Saya terus ingat bahwa kehidupan dunia ini pasti hancur, pasti berakhir, putus, enggak kekal. Dan saya ingat bahwa rizki saya di dunia sudah ditentukan. Berarti apa yang akan saya sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sesuatu yang kaitannya dengan dunia. Kenapa? Kalau kaitannya dengan dunia, selesai, habis. Akan berakhir seperti yang diterangkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada poin yang pertama tadi. Kalau masalah rizki, rizki sudah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah sahabat Rabi'ah al-Aslami mengatakan, murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Yang saya inginkan tetap bersama dengan Anda di surga kelak wahai Rasulullah. Itu kan keinginan yang tertinggi itu, akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa ghaira dzalik?" Tidak ada permintaan yang lain. Itu yang kamu minta. Kata Rabi'ah, "Huwa dzaka ya Rasulullah." Sudah itu yang saya minta wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat At-Tabrani, "Man amaraka bihadza?" Yang menyuruh kamu meminta seperti ini siapa? Kata Rabi'ah, tidak ada satu orang pun yang menyuruh saya wahai Rasulullah. Ini memang keinginan murni dari saya. Karena saya berpikir dunia itu pasti akan berakhir. Rezeki itu sudah ditentukan. Maka saya tidak meminta sesuatu yang kaitannya dengan dunia. Saya minta menjadi temanmu di surga nanti wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, fa'a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau begitu wahai Rabi'ah, bantu saya untuk memenuhi permintaanmu dengan banyak-banyak sujud. Artinya Nabi SAW tidak bisa menjamin dan memastikan si A, si B, si C itu masuk surga, itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi selain doa dari Nabi SAW, maka diperlukan ikhtiar dan usaha, yaitu banyak-banyak bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Sudah masuk waktu maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.